Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwana fiddin azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di masjid Allah untuk melaksanakan sekian rangkaian ibadah yang begitu mulia, dari salah berjamaah, kemudian disambung dengan majlis ta'lim, majlis yang disebutkan di dalamnya kalamullah wa kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan tidaklah kita bisa untuk bisa merasakan manisnya ilmu kecuali dengan kesabaran. Kesabaran kita duduk, kesabaran kita untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh alim, oleh ustaz atau oleh seorang dai. Oleh karena itu para ulama menasehatkan kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wasbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabarlah kalian terhadap kekakuan seorang ustaz, seorang pengajar. Mungkin bahasanya belum terlalu pintar untuk diolah. Mungkin bahasanya tidak terlalu enak untuk didengar. Belum bisa mengatur intonasi. Belum bisa mengolah kata. Sabar. Wasbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Dikarenakan meresapnya ilmu adalah ketika kita sabar untuk bermajlis dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang pengajar. Wa man lam yadhuq murra ta'allimi sa'atan tajurra ma'a dhulli tula hayatihi. Maka barang siapa yang di masa hidupnya tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, susahnya menuntut ilmu, getirnya menuntut ilmu, tajurra ma'a dhulli tula hayatihi, maka dia akan terseret bersamaan dengan kehinaan di sepanjang kehidupannya. Wa man fatadhu ta'allumi waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an qabla wafatihi. Dan barang siapa yang di masa mudanya tidak menuntut ilmu, terluputkan di masa mudanya dari menuntut ilmu, dia lebih senang dengan hura-hura, ditinggalkan menuntut ilmu tersebut. Fakabbir alaihi arba'an qabla wafatihi, maka silahkan takbir saja 4 kali untuk menyolatinya. Itu apa? Solat jenazah. Disolati saja. Dikarenakan apa? Seorang yang tidak memiliki ilmu, ini bagaikan, maaf saja, mayat yang berjalan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, sabar. Sabar, sabar dan sabar. Dikatakan oleh Ibnu Hisham, penulis kitab Qatrun Nada, Wabalus Sada dalam ilmu nahwu, beliau mengatakan, "Wa may yastabir lil ilmi yudfaru bi nailihi. Wa may yakhdubil hasna'a yasbiru 'alal badali." Barang siapa yang senantiasa bersabar dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut. "Wa may yakhdubil hasna'a yasbiru 'alal badal," sebagaimana orang yang ingin melamar wanita idamannya, maka dia akan bersabar menempuh kesusahan. Wa may yastabir lil ilmi yudfaru bi nailihi wa may yakhdhu bil hasna'a yasbiru 'alal badali wa man lam yastabir fi talabil 'ula yasiran ya'usha dahran tawila akhadulla. Maka barang siapa yang tidak pernah di masa hidupnya untuk mencari suatu kemuliaan, dan perkara yang paling mulia di dunia ini adalah ilmu agama, perkara yang paling mulia di dunia ini adalah ilmu agama, maka yasiran ya'usha dahran tawila akhadullah, maka dia hanya akan menelusuri kehidupan sisa hidupnya ditemani dengan kehinaan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, semangatlah untuk kita menuntut ilmu dan bersabar di dalam menuntut ilmu tersebut, dikarenakan la yustata'ul ilm birahatil jasad, ilmu itu tidak didapatkan dengan jasad yang santai-santai, tetapi jasad yang capek, jasad yang dipaksa untuk mendengarkan ilmu, untuk duduk bersabar sampai seorang pengajar tersebut selesai menyampaikan apa yang dikatakan Allah dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faya isbiru wasabiru, bersabarlah dan terus bersabar. Ikhwan fi din azakumullah, pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan satu penafsiran, seperti biasa ayat-ayat yang sudah kita hafal, ayat-ayat pendek yang insyaallah taala kita semuanya pernah menghafalnya dan insyaallah masih hafal, surat-surat yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Kita akan sampaikan secara ringkas penafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap 2 surat yang mulia, 2 surat yang pendek tetapi saling berkaitan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq, sahibus sirah, penulis kitab sirah An-Nabawiyah, "Falamma ba'atha Allahu Muhammadan فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من امر الحبشه لبقاء امرهم ومدتهم." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah Quraisy yang telah mendapatkan sekian banyak kenikmatan, sekian banyak anugerah, di antara anugerah ya Allah Subhanahu wa taala berikan atas orang Quraisy adalah perkaranya Habasyah. Apa itu perkaranya Habasyah? Yaitu ketika orang Habasyah menguasai Yaman, kemudian dari Yaman ingin menyerang Ka'bah. Siapa itu? Abrahah. Dari Habasyah. panglima dari Habasyah, kemudian ketika itu datang dan menduduki Yaman. Dari Yaman itulah kemudian dia mulai congkak dan ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Yaitu surat Al-Fil, kemudian disambung dengan surat yang berikutnya, yaitu li'ila fi Quraisy. Dua surat ini, ikhwana fi din azakumullah, surat yang berbeda, tetapi bersambung secara makna dan secara keterkaitan. Pada surat yang pertama, yaitu surah Al-Fil, Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melakukan terhadap ashabul fil, yaitu terhadap pasukannya Abrahah yang ketika itu berkendara gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah yang telah menjadikan tipu daya mereka tersesat begitu saja, sia-sia begitu saja. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah utus atas mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melemparkan atas mereka batu-batu dari neraka jahannam. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka seolah-olah seperti daun yang dimakan oleh ulat-ulat. Kemudian bersambung, bersambung dengan surat berikutnya, li'ila fi Quraisy. Ingatkah kalian, tidakkah kalian heran? Lam di sini ta'jub, untuk ta'jub, untuk sesuatu yang menakjubkan. Tidakkah kalian melihat dan heran terhadap kebiasaan orang Quraisy yang mereka berkumpul, ila fihim rihlatasyita'i was-shayf, berkumpulnya mereka untuk mengadakan perjalanan di waktu dingin dan di waktu musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah oleh kalian Rabb, pemilik, pengatur, pencipta daripada rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makan kepada mereka dan kepada kita dan mengamankan mereka dari berbagai macam ketakutan. Pada surat yang pertama, yaitu terkait dengan ababil, kisahnya sudah ma'ruf, kita sering mendengar dari kecil. Kisah Abrahah menyerang Ka'bah diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir sangat panjang lebar. Tetapi kita kutip di sini perkataan Ibnu Hisham sahibus sirah. Kalau Ibnu Hisham yang menyampaikan syair yang kita bacakan tadi, itu Ibnu Hisham An-Nahwi, pakar nahwu. Kalau ini Ibnu Hisham penulis kitab sirah, sirah Ibnu Hisham, yaitu sirah Nabi yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Al-ababil al-jama'at walam tatakallam al-arab biwahidihi. Ababil maknanya adalah jama'at, jumlah yang banyak, dan tidak ada jumlah mufradnya, tidak ada jumlah tunggalnya. Jadi jumlah ababil adalah jumlah yang banyak. Wa amma sijil, adapun sijil, fa akhbarani Yunus An-Nahwi wa Abu Ubaidah annahu 'inda al-Arab asy-syadidu shalb, yaitu asy-syadidu shalb, yaitu perkara atau sesuatu yang membakar sangat dahsyat, sesuatu yang sangat membakar. Oleh karena itu asy-sijil ini adalah nama daripada neraka jahannam, yaitu suatu benda yang sangat membakar dan pembakarannya sangat dahsyat. Bentuknya bukan api, suatu benda. Inilah ikhwan fi din azakumullah, satu gambaran. Dua istilah ababil, dan kemudian yang kedua adalah as-sijil. Wa dzakara ba'dul mufassirin annahuma kalimatan bil farisiyah ja'aladuhuma al-arabu kalimatan wahidah. Sebagian ahlu tafsir mengatakan bahwasanya kalimat ababil dan sijil itu kalimat Persia. Kemudian diserap di dalam bahasa Arab dan digunakan oleh orang Arab. Sehingga dari sini diketahui makna sijil adalah al-hajar. Ya. Yaitu sijil, sij artinya hajar, kemudian jil artinya atin. Yaitu batu yang terbuat dari tanah yang begitu keras. Ini adalah ya, makna sijil. Yaqulu, sehingga orang Arab mengatakan istilah sijil adalah untuk mengistilahkan al-hijaratu min hadainil jinsaini al-hajar wat-tin, yaitu sejenis batu ya, dari dua jenis ini yang bercampur antara batu dan tanah. Ini kalau dilihat dari serapan bahasa Persia. Kemudian diistilahkan sijil tersebut adalah sesuatu benda yang mengakibatkan pembakaran yang sangat dahsyat. Ini adalah as-sijil. Kemudian makna as, waraku zara' alladhi lam yaqdab, yaitu ka'asfin ma'kul, yaitu sebuah daun yang tidak sempurna tumbuhnya dan digerogoti oleh ulat-ulat. Inilah ikhwan fillah azakumullah, ya, beberapa istilah dari surat tersebut yang menggambarkan bagaimana makna dari surat tadi. Dari menggambarkan bagaimana keadaan daripada ashabul fil, yaitu pasukan-pasukan gajah. Kemudian dikatakan oleh Abu Salamah Ibnu Abdurrahman, sebagaimana diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Asim, dari Zirrin, dari Abdullah, dari Abu Salamah Ibnu Abdurrahman, ya, tayaran ababil, burung ababil, yaitu al-farq, yaitu jumlahnya sangat banyak dan berkelompok-kelompok, berpisah-pisah, datang dari berbagai macam sisi. Qala Ibnu Abbas wa Dhahhak, dan dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak, ababil yattabi'u ba'daha ba'dha, yaitu saling mengikuti satu sama lain. Wa qala Al-Hasan wal Basri, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wa qatada al-ababil al-kathirah, makna ababil adalah jumlah yang sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Sehingga dikatakan oleh Mujahid, ababil syatta mutatabi'atun mujtami'atun, yaitu burung yang benar-benar dari berbagai macam penjuru mereka berkumpul untuk menyerang ashabul fil, yaitu pasukan gajah. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan dari Ibnu Ishaq, dari Abdullah bin Al-Harith Ibnu Nawfal, ketika menafsirkan, wa arsala alaihim tayaran ababil hiyal aqati' kal ibil al-muabbalah, yaitu burung-burung tersebut ya, seperti ibil al-muabbalah, yaitu seperti domba-domba yang digiring. Berbagai macam kelompok, gerombolan daripada burung tersebut datang. Wa arsala alaihim tayaran ababil, Allah mengutus atas mereka tayaran ababil, yaitu burung-burung ababil. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, lahu kharatim ka kharatim at-tayr wa akaf ka akafil kilab, bentuk daripada burung ababil tersebut, mereka memiliki paruh, moncong mulut seperti burung, akan tetapi memiliki cakar seperti cakar-cakar apa, tapi memiliki taring seperti taring-taring kilab, anjing. Memiliki paruh ya, dan memiliki cakar seperti cakar-cakar apa namanya, burung, akan tetapi ya, mulut mereka bertaring seperti taringnya anjing, serigala. Dan dikatakan oleh Ikrimah, kana tayran khadran kharajat min al-bahr laha ru'usun ka ru'usis sibaa, burung tersebut, burung yang berwarna hijau, keluar dari lautan, dan mereka memiliki kepala seperti kepala-kepala binatang buas. Dan dikatakan oleh Ubaid bin Umair, hiya tuyurun suwad bahriyah fi manakiriha wa adhafiriha al-hijarah, yaitu burung yang berwarna hitam yang keluar dari lautan, dan di paruh-paruh mereka dan di kuku-kuku mereka, yaitu kaki-kaki mereka, membawa hijarah, yaitu membawa batu-batu yang akan dijatuhkan kepada ashabul fil. Berkata Ubay bin Umair, melanjutkan penafsirannya lagi, lamma aradallahu an yuhlika ashabul fil ba'atha alaihim tayaran ansha'at minal bahr amthal al khatatif. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan ashabul fil, Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung dari lautan semisal binatang-binatang buas yang mulut mereka memiliki taring yang begitu tajam dan kemudian memiliki kuku di kakinya seperti burung-burung. Kullu tayrin minha yahmilu thalathata ahjar muz'ah. Setiap burung tersebut membawa 3 batu. Hajaraini fi rijlaini wa hajaran fi minqarihi. 2 batu dicengkram oleh kedua tangannya atau kedua kakinya dan 1 batu di paruhnya. Faja'at hatta saffat 'ala ru'usihim thumma sahat wa alqat ma fi arjuliha wa manaqiriha. Kemudian datang di atas ashabul fil dan tiba-tiba menjatuhkan semua batu-batu tadi yang dipegang oleh kakinya dan oleh paruhnya. Fama yaqau hajar 'ala ra'si rajulin illa kharaja min duburih. Dan tidaklah satu orang pun ketika itu yang terjatuhi oleh kerikil batu-batu yang dibawa oleh burung tadi terkena dari kepala kecuali langsung menembus ke duburnya. Langsung menembus. Wala yaqau 'ala syai'in fi jasadih illa kharaja min al-janibil akhar. Tidaklah batu tersebut terkena dari sisi suatu jasad kecuali akan keluar dari sisi yang sampingnya. Wa ba'atha Allahu rihan shadidatan wa darabat al-hijara fazadatha shiddah fa ahlaku jami'an. Kemudian setelah batu-batu kerikil-kerikil tersebut dijatuhkan, Allah mengirimkan angin yang sangat besar sampai kemudian kerikil-kerikil tersebut pun berterbangan dan semakin menghancurkan ashabul fil tadi dari berbagai macam sisi, bukan dari atas saja, tetapi bisa dari sisi, bisa dari bawahnya. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Kemudian Allah katakan faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah mereka seperti asfim ma'kul. Ada berbeda penafsiran di sini dan yang diterjemahkan di Al-Qur'an kebanyakan adalah seperti apa? Seperti daun yang dimakan oleh ulat. Berlobang-lobang, tidak berbekas. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Quraisy. Hadhihi minan ni'am allazi imtanna Allahu biha 'ala Quraisy. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Fima sarafa 'anhum min ashabil fil, ketika Allah membinasakan ashabul fil allazi kanu qad 'azimu 'ala hadmil Ka'bah, yang mereka begitu menggebu-gebu untuk menghancurkan Ka'bah. Wa ma'hu atharaha min al-wujud, dan Allah binasakan sampai tidak ada bekasnya ashabul fil tersebut. Fa abadahumullah wa arahama anafahum wa khayba sa'ihim wa adalla 'amalihim wa dhalla 'amalahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan rencana mereka dan memporak-porandakan makar-makar mereka. Dan kemuliaan ini untuk suatu tujuan yang mulia. Lakin kana hadza min babil irhas wa tawtiyah lima ba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu fi dhalika al-'am wulida 'ala ashhuril aqwal. Yaitu kenapa ketika itu pasukan gajah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya untuk satu hikmah yang besar dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun tersebut, yaitu pada tahun gajah. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, menukilkan dari Ibnu Ishaq dalam sirahnya kisah mengenai apa namanya Ashabul Fil, nama daripada gajah tersebut adalah Mahmud. Sehingga kalau orang Barat menamakan mamut, mamut gajah yang gede, besar, rupanya sudah disebutkan oleh para ulama bahwasanya gajah tersebut bernama Mahmud. Orang Barat baca kitabnya kita. Baca kitabnya kita dan kemudian karena mereka tidak bisa mengucapkan lughah dengan benar, Mahmud akhirnya diserap oleh mereka menjadi Mahmud. Inilah ikhwan fi din azakumullahu jami'an. Dan sebagai faedah pula, bahwasanya orang-orang Barat pun begitu ya semangat untuk mempelajari sejarah-sejarah Islam. Semangat mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang profesor, doktor yang bernama Aje Wensing. Lulusan Leiden Belanda. Dia ditugaskan dan dia tidak sembarangan. Ya, dia belajar pertama ilmu bahasa Arab, kemudian dia mempelajari ilmu hadis. Sampai dia mendapatkan gelar profesor ketika menyusun suatu kitab yang bernama Mu'jam Mufahras fi Al-Fadil Hadith. 20 jilid. Mu'jam Mufahras fi Al-Fadil Hadith. Yaitu kamus hadis Nabi. Dikumpulkan berbagai macam kitab para ulama Islam. Dikumpulkan dalam kitab tersebut. Dinamakan Mu'jam Mufahras fi Al-Fadil Hadith. 20 jilid. Oleh seorang kafir, yaitu Aje Wensing, seorang Belanda. Dan kemudian ada seorang dari profesor dari Amerika juga membuat kitab yang berjudul Kisatul Hidarah. Ini tidak nanggung-nanggung, 79 jilid. Kitab apa ini? Kitab sejarah peradaban dunia. Setelah dibaca, rupanya dia begitu banyak menukil dari kitab-kitab Islam. Padahal para ulama Islam sekian banyak memiliki kitab-kitab yang sangat fenomenal dalam sejarah. Al-Imam Ibnu Katsir memiliki kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Setidaknya 7 jilid atau ada yang tercetak sampai 24 jilid. Yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Sejarah semenjak diciptakan alam raya ini oleh Allah sampai hari kiamat. Kemudian Al-Imam At-Tabari memiliki kitab Tarikh At-Tabari. Juga belasan jilid. Juga Ibnu Athir memiliki Tarikh Ibnu Athir. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Asakir memiliki kitab yang paling besar dalam kitab sirah, yang dinamakan Tarikhu Dimashq. Tercetak sampai 89 jilid. Dan ini ulama kita. Kemudian dipelajari oleh orang-orang kafir karena begitu tertariknya dengan Islam. Sampai mempelajari sirah Nabawiyah. Begitu banyak ya orang-orang kafir yang mempelajari sirahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai mendapatkan gelar profesor karena telah menyusun kitab Sirah Nabawiyah, yaitu buyutnya Josbus. Tahu Josbus? Tahu Josbus? Ya. Josbus yang senior dan junior, keduanya mantan presiden Amerika Serikat. Rupanya buyut sekian mereka adalah seorang profesor sejarah yang mendapatkan gelar profesor menyusun kitab Sirah Nabawiyah dengan bahasa Arab dan dengan bahasa Inggris. Tadi juga sama yang Aje Wensing ya. Mu'jam Fahras dengan bahasa Arabnya dan dengan bahasa Belandanya dan bahasa Inggrisnya. Juga tadi ya, Kisatul Hidarah seorang profesor dari Amerika. Juga dengan bahasa Inggrisnya dan dengan bahasa Arabnya. Maka semangatlah ikhwan fillah azakumullah, kita yang muslim seharusnya lebih semangat dibandingkan mereka orang-orang kafir yang mempelajari mengenai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang qasasul anbiya dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, kisah-kisah yang ada dalam hadis. Begitu banyak kisah-kisah yang itu bisa menambah keimanan kita, di mana salah satunya adalah kisah Ashabul Fil begitu panjang yang kita ringkas kemudian setelah menyebutkan surah Al-Fil tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan dengan surat berikutnya, yaitu surah apa? Quraisy. Dan disebut Quraisy dalam dua surat ini menunjukkan bahwasanya orang Quraisy adalah orang yang mulia. Nasab-nasab yang mulia. Nasab yang termulia di dunia ini adalah nasabnya orang Quraisy. Keturunan dari Ismail bin Ibrahim bin Nuh bin Adam, walaupun tidak langsung, yang para ulama telah menyusun satu kitab khusus yang membahas mengenai Al-Ansab. Sam'ani telah menulis kitab Al-Ansab, ya, kurang lebih 15 jilid, yaitu menceritakan mengenai nasab-nasab orang-orang Arab secara khusus, dan nasab-nasab, ya, para tokoh-tokoh dunia dan nasab orang-orang terdahulu. Ini begitu luar biasa ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita, saya sendiri, ya, orang Jawa asli, mungkin buyut saya saja saya tidak mengenalnya. Coba kalau kita ditanya orang Jawa, buyut kamu namanya siapa? Gak kenal kita. Tetapi kalau orang Arab memiliki nasab sampai Quraisy-nya, itu bisa dipertanggungjawabkan nasabnya. Sehingga ini adalah kemuliaan yang begitu sangat. Sehingga dengan kemuliaan seseorang yang memiliki nasab, apalagi bersambung kepada, ya, putrinya Rasulullah SAW, menantunya beliau Ali bin Abi Thalib, adalah nasab yang mulia. Nasab Ahlul Bait dari jalurnya Ali bin Abi Thalib, atau dari jalurnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, nasab-nasab yang mulia. Dan semuanya kita harus hormati. Dikarenakan kalau kita sampai mencela nasab, itu adalah perkara jahiliyah. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu ada perkara jahiliyah, yaitu apa? At-ta'nu fil ansab. Yaitu ketika kita mencela nasab. Sehingga orang-orang yang mereka antipati terhadap Arab, yang mengatakan bahwasanya kalau jadi Islam itu jangan Islam Arab, lalu Islam apa lagi? Islam apa lagi? Gak bisa kita lepas dari Arab. Karena Arab tersebut Nabi Muhammad dilahirkan, Al-Quran dengan bahasa Arab, kemudian ikhwan fillah azakumullah hadis dengan bahasa Arab, bahkan di syurga lughatu ahlul jannah, lughatu ahlil jannah adalah lughatul arabiyah, bahasa Arab. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kita harus bangga dengan ini. Dengan kebanggaan untuk menuntut ilmu. Dan jangan sampai ada orang yang mengatakan seperti itu lagi. Mengatakan jangan menjadi Islam Arab. Apalagi kalau bukan Islam Arab. Tidak mungkin Islam Indonesia itu lebih baik dari Islam Arab. Dikarenakan yang namanya Islam tidak bisa lepas dari Arab. Nabi Muhammad Arab. Para sahabat 120 ribu sahabat Arab. Ajamnya cuma beberapa. Siapa ajam dari kalangan sahabat? Salman al-Farisi. Ajam. Dan beberapa lagi ada. Di antaranya pula adalah yang ada di Habasyah, Raja Habasyah. Siapa namanya? Najasyi. Kemudian, ya, ada beberapa lagi dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang kita bisa hitung dengan jari kita. Adapun ribuan itu orang Arab. Sehingga ketika kita sudah mengetahui Quraisy adalah sesuatu yang mulia, maka Allah mengingatkan mengenai kemuliaan ini, supaya mereka beribadah kepada Allah, supaya mereka berilmu, supaya mereka mempelajari Islam dan beribadah kepada Allah dengan tauhid. Allah ingatkan li ila fi Quraisy, takjubkah kalian terhadap perkaranya orang Quraisy, berkumpulnya mereka, bersatunya mereka. Ilaf kalau diterjemahkan dalam terjemahan apa? Kebiasaan. Tapi kalau dilihat dari sisi bahasa, dari ulf, yaitu sesuatu yang menyatukan. Sehingga ditafsirkan oleh Al-Imam Nukaisi rahimahullahu ta'ala, ya'ni li'tilafihim wa'stima'ihim. Perhatikanlah, kagumlah oleh kalian terhadap bersatunya orang Arab, khususnya orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wassayif, yaitu bersatunya mereka, berkumpulnya mereka untuk mengadakan perjalanan di waktu musim dingin dan musim panas. Faliya'budu rabb hadzal bait ila akhir al-ayah. Di mana di sini disebutkan oleh Al-Imam Nukasi rahimahullahu taala li ila fi Quraisy ay li itilafihim wastima'ihim fi buldanihim aminin. Ingatlah dan lihatlah, kagumlah terhadap bersatunya orang Quraisy, berkumpulnya orang Quraisy di negeri mereka dengan aman, tentram, damai. Wakilah dan ditafsirkan al-murad bidzalik ma kanu ya'lafunahu min ar-rihlah fi syita' ila al-Yaman wa fi as-sayf ila asy-Syam fil mutajir wa ghairi dzalik. Dan penafsiran juga yang lain, bahwasanya ayat ini mengingatkan mengenai perjalanan mereka di musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam untuk berdagang dan untuk urusan yang lainnya. Jadi kebiasaan orang Quraisy ketika musim dingin, syita, mereka berdagang ke Yaman. Berdagang ke Yaman, negeri asal mereka. Karena Ismail menikah dengan satu kabilah dari Yaman. Sehingga Arab yang ada di Hijaz itu hakikatnya adalah keturunan daripada kabilah yang ada di Yaman, Arab Yaman. Arab Ariba wal Musta'riba. Kemudian ya, ketika musim panas ya, mereka ke arah utara, ke Syam, yaitu ke sekarang itu wilayah Suriah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita kaum muslimin di sana. Kemudian di Yordania dan di Palestina. Ya. Itu adalah wilayah Syam. Ketika musim panas, orang Quraisy mengadakan perjalanan ke arah Syam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak kisah kita sering mendengarkan kisah perjalanan Rasulullah berdagang bersama pamannya menuju negeri Syam. Ini berarti berdagangnya di musim panas. Dikarenakan wilayah Syam lebih dingin, sehingga kalau mau ke sana ketika musim panas. Dan wilayah Yaman itu lebih panas, sehingga ketika mau ke sana di musim dingin. Inilah yang turun temurun terus berlangsung yang Allah Subhanahu wa taala jaga mereka, dan bukan hanya berdagang. Ya. Tsumma yarji'una ila baladihim aminina fi asfarihim. Kemudian mereka bisa kembali ke negerinya dengan aman, sentosa, damai. Kenapa? Li'azamatihim 'indan nas. Dikarenakan manusia memuliakan mereka. Kenapa orang Quraisy ini dimuliakan oleh manusia? Di sekitarnya. Dimuliakan oleh orang Yaman, dimuliakan oleh orang Syam. Kenapa? Likaunihim, dikarenakan mereka sakanu haramillah, dikarenakan mereka menghuni tanah yang Allah muliakan, yaitu tanah Makkah. Dimuliakan dikarenakan nasab mereka Quraisy, sebaik-baiknya nasab yang terjaga, yang paling murni, yang tidak ada perzinaan di dalamnya. Nasab yang begitu mulia, disepakati oleh para ulama, nasab yang begitu mulia, begitu bisa dipertanggungjawabkan sampai Nabi Ismail bisa dipertanggungjawabkan. Nama-namanya bisa disebutkan, kisah-kisahnya bisa disebutkan. Kalau kita orang Jawa sangat berbeda sekali keadaannya. Oleh karena itu bersyukur ayuhal ikhwah, Ya. Memiliki nasab yang mulia merupakan suatu kebanggaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faman aradhahum ihtaramahum. Barang siapa yang mengenali itu orang Quraisy, langsung menghormatinya. Dihormati. Sehingga tidak ada sejarahnya Makkah dan Madinah itu dijajah oleh orang kafir, enggak ada sejarahnya. Lihat Indonesia 350 tahun dijajah oleh kafir Belanda. Dan hampir semua negara, Yaman dijajah oleh Inggris. Apalagi sekitarnya, Irak dijajah, Mesir dijajah oleh Inggris pula. Dan semuanya dijajah oleh Inggris, dijajah oleh orang-orang kafir. Tetapi yang namanya negeri Hijaz, Haram, yaitu Makkah dan Madinah, benar-benar negeri yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan tidak pernah terjajah oleh orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kenapa kita katakan sampai hari kiamat? Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Makkah dan Madinah akan menjadi negeri Islam sampai hari kiamat, sampai Allah kehendaki Islam sudah punah barulah ya Makkah dan Madinah itu punah. Berbagai macam dalil dari Al-Quran dan Sunnah membuktikan. Dari doanya Nabi Ibrahim. Dari keputusasaan orang-orang iblis. Qad ya'isa yu'bad fi jaziratil Arab. Iblis itu sudah putus asa untuk disembah di jaziratul Arab. Gak bisa disembah lagi iblis di jaziratul Arab. Sehingga kata para ulama, dengan dalil ini bahwasanya tanah Arab khususnya Makkah dan Madinah tidak akan pernah dikuasai oleh orang kafir. Alhamdulillah. Sampai Dajjal yang merupakan rais al-kafirin, pimpinannya orang-orang kafir, tidak akan mampu dan tidak akan sanggup untuk memasuki Makkah dan Madinah. Alhamdulillah. Allah jaga. Sehingga ya ketika Abraha mengundang Abdul Muttalib, kakek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak untuk perundingan. Apa yang kau minta? Maksud daripada Abraha supaya Abdul Muttalib mengadakan perundingan supaya jangan menghancurkan Ka'bah. Tetapi Abdul Muttalib hanya mengatakan, kembalikan 100 ekor unta milikku. Kenapa? Dikarenakan ya, innama ana rabbul ibil. Aku ini cuma pemilik unta. Tetapi Rabbul Ka'bah Allah. Pemilik Ka'bah adalah Allah. Allah yang akan menjaganya. Kalau macam-macam, Allah yang akan menjaganya. Kalian bertentangan dengan Allah. Kalian mengenal Allah. Karena Habasyah, Abraha adalah Nasrani. Kenal Allah. Tetapi Abraha tetap menantang. Dan akibatnya diterangkan dalam surat Al-Fil. Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu mulia yang namanya Ka'bah ini. Diingatkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kenikmatan yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Adzannya jam berapa? Sudah. Oh, afan. Tafadhal barakallahu fikum untuk dikumandangkan adzan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada orang Quraisy, kemudian Al-Imam Al-Katsir mengatakan, "Tsumma arsyadahum ila syukri hadhihi ni'mah al-'azimah." Kemudian Allah membimbing mereka untuk mensyukuri kenikmatan besar itu. Kenikmatan memiliki nasab yang mulia. Kenikmatan memiliki pekerjaan yang mencukupi kebutuhan mereka. Berdagang ke Yaman, berdagang ke Syam. Kenikmatan memiliki kenikmatan keamanan. Keamanan di negeri mereka dan keamanan ketika mereka mengadakan perjalanan. Maka dengan kenikmatan inilah Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka beribadahlah kepada Allah, pencipta, pengatur, dan pemilik dari rumah ini, yaitu Ka'bah. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, falyuwahhiduhu bil ibadah kama ja'ala lahum haraman amina wa baitan muharrama. Maka tauhidkanlah Allah dengan dalam beribadah. Tauhidkanlah Allah dalam ibadah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falyabudu, beribadahlah, maka maksudnya adalah falyuwahhiduhu bil ibadah. Tauhidkanlah Allah dalam ibadah. Karena kalau cuma maknanya ibadah saja, Yahudi beribadah kepada Allah, Nasrani beribadah kepada Allah, Quraisy musyrikin beribadah kepada Allah, akan tetapi mereka menyembah kepada selain Allah pula. Maka bukan peribadahan yang seperti itu, tetapi peribadahan tauhid. Falyuwahhiduhu bil ibadah. Maka ulama dari kalangan sahabat dan sampai sekarang dan kapanpun memahami daripada makna falyabudu falyuwahhiduhu bil ibadah. Tauhidkanlah Allah dalam ibadah. Murnikanlah Allah dalam ibadah. Dalam salat kita, dalam tawakal kita, dalam takut kita, dalam pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhidkanlah Allah dengan ibadah sebagaimana Allah jadikan bagi mereka, negeri mereka adalah negeri yang mulia, yang aman. Dan di dalamnya ada sebuah rumah ibadah, yaitu Ka'bah, yang Allah hormati dan dihormati oleh seluruh makhluk. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kemudian Allah ingatkan. Diingatkan lagi. Setelah falyabudu rabb hadzal bait, diingatkan kembali allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makan kepada mereka, kepada kita juga, sehingga kita tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Karena banyak orang yang makan tapi tidak kenyang. Coba kita bayangkan kalau kita makan tapi enggak kenyang. Maka dua kenikmatan, kenikmatan makanan dan kenikmatan kenyang setelah makan. Dan begitu banyak orang yang tidak aman padahal negaranya aman. Ketika was-was. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kenikmatan makanan dan kenyang setelah makan, kenikmatan keamanan dan rasa keamanan dalam diri kita adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah ingatkan, ya, sehingga dikatakan di sini tafaddala alaihim bil amni war rukhas. Allah telah menganugerahkan kepada mereka dan kepada kita keamanan dan keringanan-keringanan dari berbagai macam sisi, kemudahan-kemudahan dari berbagai macam sisi. Falyufriduhu bil ibadati wahdah la syarikalah, maka esakanlah Allah dalam beribadah semata, tidak ada sekutu baginya. Jangan jadikan selain Allah sebagai wali. Makna wali adalah tempat kita untuk meminta, tempat kita untuk berlindung. Karena Allah berfirman walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali, sebagai tempat untuk meminta hajatnya dan berlindung dari bahaya, mereka beralasan, kami tidak beribadah kepada mereka. Kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala anggap itu adalah sebuah kesyirikan. Karena apa? Ketika dia mengharapkan kepada selain Allah, ketika dia takut kepada selain Allah. Ingatlah, kita harus perhatikan, takut tabiat kita bisa lihat, takut terhadap ular tabiat, lihat ular takut tabiat. Tetapi kalau takut terhadap sesuatu yang tidak terlihat, ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang takut kepada sesuatu yang tidak terlihat tetapi takut bukan kepada Allah. Bahkan kita sering melihat kaum muslimin ketika mendidik anaknya, anaknya nangis. Kemudian dibilangin, nak, ada setan itu. Awas ada setan, awas ada ini, awas ada itu. Ini penanaman dan pendidikan yang salah. Seharusnya kita mendidik anak kita seperti firman Allah Ta'ala, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي. Dan janganlah kalian takut kepada mereka, yaitu syaitan, dan takutlah hanya kepadaku, kepada Allah. Apa ayat sebelumnya? Yaitu memperingatkan bahwasanya syaitan adalah musuh kita. Maka jangan takut kepada mereka, takut hanya kepada Allah. Ini sangat penting, pendidikan seperti ini. Dididik. Misalkan anak kecil biasa, digelap-gelap takut. Kita didik, jangan takut. Ada apa? Di situ tidak ada. Takut hanya kepada Allah. Dididik. Karena itu adalah tauhid. Karena yang namanya takut, itu merupakan ibadah. Al-khawf. Merupakan ibadah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah. Ya. Adapun, ya, takut bersifat tabiat, sesuatu yang kita lihat itu berbahaya, kemudian kita takut, itu dimaafkan oleh Allah. Tetapi ketakutan tersebut jangan sampai berlebihan. Kita takut terhadap ular, kemudian sampai memanggilnya, "Mbah, jangan ganggu saya." Melihat ada orang kesurupan, apa yang dikatakan oleh orang yang kesurupan, dipenuhi. Ini sudah takut yang berlebihan. Ikhwan fillah azakumullah, kita diingatkan oleh Allah sebelum kita tutup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita sekali lagi mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang ada yang Allah berikan kepada kita. Kita di Indonesia, kenikmatan keamanan kita rasakan semenjak lahir. Wallahi, semenjak saya lahir belum lihat yang namanya peperangan. Alhamdulillah. Semenjak saya lahir 1986 saya lahir. Enggak pernah melihat namanya peperangan. Alhamdulillah, disyukuri. Kaum muslimin itu ya, kalau aman disyukuri, bukan aman cari perang, bukan. Disyukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Negeri kita aman. Ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim, "Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir." Ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri yang aman. Bukan negeri yang perang, negeri yang aman. Dan berilah rizki kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mintanya aman. Itu yang kita minta, aman. Sehingga kita beribadah kepada Allah dengan tenang. Ini yang kita minta. Tetapi keamanan tersebut terkadang memerlukan pertahanan-pertahanan. Diperlukan ya tentara-tentara untuk menjaga perbatasan. Alhamdulillah, Indonesia memiliki tentara yang menjaga perbatasan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Tsalatsatun lan tamassa a'yunuhumun nar." Ada tiga golongan orang yang matanya tidak akan ya terkena api neraka. Salah satunya adalah man harasa fi sabilillah, seorang yang menjaga di perbatasan di jalan Allah, menjaga perbatasan negara untuk menjaga rakyatnya, termasuk kita semuanya yang kaum muslimin, untuk beribadah tenang. Alhamdulillah, dijaga yang seperti ini, kita syukuri, dijaga keamanan ini. Ini doanya Nabi Ibrahim untuk negerinya aman. Maka kita pun berdoa untuk negeri kita, "Rabbi ja'al hadza baladan amina." Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Syukuri, ikhwana fillah jazakumullah. Dikatakan oleh para oleh Syekh Shalil Fauzan, saya dengarkan dari rekaman beliau, "I'tida' fi rijalil aman, al-i'tida' 'ala sunnah, 'ala Rasulillah, 'ala Allah wa Rasulillah." I'tida' artinya ya bersikap melawan terhadap rijalul aman, aparat keamanan, itu termasuk ya i'tida' 'ala Allah, melampaui batas dan menentang Allah dan Rasulnya. Kenapa? Dengan sebab mereka, alhamdulillah, negeri kita aman. Kita enggak pernah merasakan di perbatasan ya susah payah. Tentara-tentara kita, alhamdulillah, semoga Allah memberikan pahala kepada mereka dan melimpahkan keikhlasan kepada mereka. Karena apa? Perjuangan yang sangat besar. Sampai Allah jamin orang yang matanya digunakan untuk menjaga perbatasan perang, itu benar-benar tidak akan menyentuh api neraka. Sampai Al-Imam Ibnul Mubarak, dikenal dengan Imam Mujahid, seorang yang ulama yang sangat gemar berjihad. Sampai ketika aman pun beliau menawarkan kepada umara, untuk menjadi pasukan perbatasan. Ini seorang imam, Abdullah bin Mubarak, ketika aman, minta kepada Umar, jadikan saya sebagai pasukan di perbatasan. Umar enggak mau, tetapi beliau meminta. Maka dikisahkan, ya, dari perjalanan hidup beliau, 1 tahun beliau mengajar ilmu, 1 tahun berada di perbatasan-perbatasan wilayah negara beliau. Begitu gagah. Jadi dijaga keamanan tersebut. Bukan malah lagi aman, ya, tiba-tiba, yuk jihad, jihad, jihad. Ingat, yang namanya komando jihad, itu kepada waliul amr. Rasulullah mengatakan, wa idza stunziru fanziru, apabila pemimpin kalian, yaitu waliul amr presiden kita, kalau sekarang ini Bapak Joko Widodo, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Maka yang seperti itu, ketika beliau memanggil kita untuk berjihad, salah satu berjihad, digilir untuk menjaga perbatasan perang, fangfiru, laksanakanlah. Kan seperti itu. Untuk menjaga keamanan kita. Oleh karena itu disyukuri. Indonesia aman, tenteram, damai, dijaga. Kita dijaga dari sisi fisiknya dan dijaga dari sisi ideologinya. Apa dari sisi ideologi? Kita cegah ideologi-ideologi yang bisa merusak keamanan. Yang mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan dunia. Yang mengatasnamakan ada agama, ada di Indonesia. Yang mengatasnamakan Islam, banyak. Orang-orang khawarij, teroris, yang sampai akhir zaman akan senantiasa ada. Diriwayatkan dalam riwayat Abu Dawud, wa kharaja akhiru si'atihi ma'al masih dajjal, dan terakhir yang akan keluar dari khawarij itu akan keluar bersama dengan dajjal alaihi la'natullah. Jadi akan jelas. Jadi batas adanya khawarij nanti kalau ada dajjal. Jadi pengganggu itu akan ada terus. Sehingga para ulama terus menasihatkan kepada kita untuk memperingatkan dari bahaya orang-orang khawarij. Dan yang sejenis dengan orang khawarij, orang syiah, orang murjiah. Yang semuanya bersepakat untuk membolehkan melawan kepada pemerintah muslim. Adapun ahlu sunnah, ya, berprinsip dengan firman Allah Ta'ala, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Selama dia muslim, ma'aqamu fikumus salat, selama dia masih salat, maka kita tetap taat dan berbaiat kepadanya. Ini prinsip. Kemudian kelompok-kelompok lagi yang mengatasnamakan agama tetapi non-muslim. Jangan lupa, RMS, Republik Maluku Selatan. Jangan lupa. OPM, jangan lupa. Mereka juga adalah teroris-teroris yang perlu kita waspadai. Dan juga orang-orang yang bertujuan duniawiyah. Seperti orang-orang komunis, sosialis. Kita juga harus waspadai. Wallahi ketika saya masih kecil, ketika masih sekolah SD, ya, guru sejarah itu hampir 1 bulan sekali ada waktu khusus untuk cerita tentang G30 SPKI. Ya, tentang pengkhianatan PKI. Apalagi kalau, ya, apa namanya, ketika bulan apa 1 September ya. Lebih-lebih lagi. Sabtu, 1 Oktober. Alhamdulillah. Tetapi mungkin adik-adik saya yang mungkin kelahiran 90 ke atas, yang SD-nya itu mungkin masuk setelah pasca reformasi, enggak pernah melihat dan mendengar sejarah kelam kejahatan G30 SPKI. Bahkan yang ada itu, bahkan kalau kita klik di Wikipedia, ketika mengklik daripada biografi daripada tokoh komunis, hanya disebut biografinya saja. Bukan peringatan atas bahaya komunisme. Kalau kita perhatikan, ketika kita klik PKI, hanya membahas tentang ADART PKI. Tidak ada pembahasan bahaya PKI. Dan kita ingatkan, bahayanya PKI ini sangat bahaya karena mereka ateis, tidak kenal Tuhan, Bahkan mereka musuh pertamanya adalah orang yang bertuhan. Target mereka adalah orang yang bertuhan. Dan orang yang paling bertuhan adalah orang kaum muslimin. Kita ingatkan dengan satu kitab. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muqbil. Al-Alamah Muqbil bin Hadi. As-Suyuful Batirah ala Syuyu'iyah Al-Kafirah. Satu kitab tebal seperti ini. Yang berjudul Pedang yang Menghunus atas Orang-orang Syiah yang Kafir. Artinya apa? Kitab ini sudah memperingatkan. Ini adalah pedang yang terhunus untuk mengancam orang-orang Syiah, orang-orang Syuyu'iyah, orang-orang komunis yang kafir. Maka kita harus semangat. Harus memperingatkan. Ya. Bahaya daripada komunisme. Karena kalau komunisme itu lahir kembali, ibadah kita akan sulit. Orang pakai puci putih mungkin akan diseret-seret. Orang yang belajar agama melantunkan ayat-ayat Al-Quran, ya, akan diseret-seret, akan dibantai oleh mereka. Sejarah sudah membuktikan. Maka kepada adik-adik saya yang umurnya masih di bawah 30-an, ya, hati-hati terhadap ideologi-ideologi seperti ini. Dan kembalilah kepada agama Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali di masjid untuk belajar ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.